Mitra bisnis Kwi Kian Gi berpandangan, hingga saat ini demokrasi di tanah air belum juga matang serta dewasa, bahkan jauh melenceng dari yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Menurutnya, saat ini yang ada di tanah air adalah demokrasi dangdut yang penuh lenggak-lenggok pencitraan dari para elit, yang nyata tercermin melalui tidak adanya visi serta platform untuk kemajuan bangsa dari para elit serta partai politik. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwik, Bapak menyebutkan kekacauan demokrasi sekarang ini hanya bisa diperbaiki oleh seorang pemimpin yang berani mengembalikan demokrasi kita sesuai yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa dalam konstitusi sebelum diamandemen. Nah, apakah kita masih punya harapan figur itu akan tampil Pak Kwik? Punya harapan, saya katakan, saya akan menjelaskan ya, ingin menegaskan bahwa saya tidak akan melakukan itu dan saya tidak punya kekuatan melakukan itu. Tetapi kalau ada kekuatan yang sifatnya itu adalah mengambil alih kekuasaan secara sentral dan dia adalah figur yang kuat dan didukung oleh TNI, itu bisa dua jalur, yang satu tidak konstitusional, katakanlah kudeta atau apapun juga, yang satu adalah konstitusional. Jadi kalau salah satu presiden yang secara konstitusional dipilih, itu lalu setelah terpilih dia mengatakan okay, saya dipilih oleh rakyat secara konstitusional, tetapi sekarang saya mau tidak konstitusional, kalian mau apa? Dia mengkonsolidasi kekuatan terlebih dahulu. Lantas, apakah Bapak melihat sosok itu pada calon-calon presiden yang akan berlaga di tahun depan? Wah, tidak ada. Figur itu tidak ada. Saya kira tidak ada kekuatan untuk itu. Saya belum melihat adanya pikiran-pikiran begitu. Sama sekali belum. Bagaimana dengan sosok yang tegas seperti Pak JK? Pak JK kan tidak ada, ketegasannya Pak JK kan tidak didasarkan atas kekuatan, dan Pak JK kan masih sangat percaya pada civil society yang demokratis, yang gini, yang itu, yang menganggap bahwa semua ini adalah biaya yang harus dibayar. Ada kebablasan pemahalnya ini. Jadi hanya Bapak sendiri yang sekarang ini memiliki visi itu ya Pak? Sendiri, ya. Makanya saya enak ngomong, karena semua orang yakin saya tidak akan bisa sebagai pelaku, sehingga nggak akan ditangkap lah. Nah, jika ada kekuatan yang mendorong Bapak untuk maju menjadi pemimpin, apakah Bapak bersedia? Nggak mungkin, usianya kan sudah tidak memungkinkan, fisik semua tidak memungkinkan. Demikian Kwi Kian Gi, Benny Rahmadi, Pas FM.